Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6. Mulai halaman 261. Taubat. Lanjutan dari sebelumnya. Ini akan taubat itu, maka hendaklah diobatinya dengan berzikir. Bahwa kebanyakan teriakan penduduk neraka itu dari janjinya akan bertobat. Karena orang yang menjanjikan dirinya akan berbuat itu adalah membangun sesuatu keadaan atas apa yang tidak ada padanya, yaitu kekal atau terus hidup. Semoga dia itu tidak kekal. Dan kalau ia kekal atau terus hidup, maka ia tidak sanggup meninggalkan besok, sebagaimana ia tidak sanggup meninggalkan hari ini. Maka mudah-mudahan kiranya, adakah dia lemah sekarang, selain karena kekerasan nafsu syahwat. Dan nafsu syahwat itu tiada akan bercerai dengan dia esok hari. Akan tetapi, akan berlipat ganda. Karena menjadi teguh kuat disebabkan terbiasa. Maka tidaklah nafsu syahwat yang telah dikokohkan oleh manusia dengan kebiasaan seperti yang tidak dikokohkannya. Dari penjelasan ini, teranglah orang-orang yang menjanjikan nanti akan bertobat itu akan binasa. Karena mereka itu menyangka akan ada perbedaan di antara orang-orang yang berubah. Dan mereka tidak menyangka bahwa hari-hari itu serupa tentang meninggalkan nafsu syahwat kepadanya. Itu terlalu sukar. Dan orang yang menjanjikan akan bertobat itu tidak ada contohnya. Selain contoh orang yang berhajat mencabut pohon kayu. Lalu dilihatnya pohon kayu itu kuat. Dan tidak akan tercabut selain dengan sangat sukar. Maka ia mengatakan, akan aku kemudiankan mencabut pohon itu setahun. Kemudian akan aku kembali kepadanya. Ia tahu bahwa pohon kayu itu kian tetap hidupnya, maka kian bertambah kuat berat akarnya. Dan dia setiap kali bertambah umurnya, maka kian bertambah lemahnya. Maka tiadalah kebodohan dalam dunia yang lebih besar dari kebodohannya. Karena ia lemah serta kuatnya daripada melawan yang lemah itu. Maka lalu ia menunggu akan kemenangan apa-apa apabila ia telah lemah pada dirinya dan yang telah lemah itu telah kuat. Adapun arti keempat, yaitu menunggu kemaafan Allah Ta'ala. Maka pengobatannya ialah apa yang telah dahulu diterangkan, yaitu seperti orang yang membelanjakan semua hartanya dan meninggalkan dirinya serta keluarganya dalam kemiskinan. Ia menunggu dari karunia Allah Ta'ala bahwa ia akan diberi rezeki memperoleh gudang dalam bumi yang runtuh. Maka kemungkinan kemaafan dari dosa seperti kemungkinan ini adalah seperti orang yang menduga akan terjadi perampokan dari orang-orang yang zalim dalam negerinya. Dan ia meninggalkan semua simpanan hartanya dalam lemari rumahnya. Padahal ia sanggup mengamankannya dan menyembunyikannya. Tetapi tidak terjadi. Dan ia mengatakan, aku menunggu daripada karunia Allah Ta'ala bahwa Allah akan mengeraskan kelalaian atau siksaan atas orang zalim perampok itu, sehingga ia tidak mempunyai peluang ke rumahku. Atau apabila ia telah sampai ke rumahku, niscaya ia mati di pintu rumah. Sesungguhnya mati itu mungkin dan lalai itu pun mungkin. Dan telah diceritakan dalam hikayat-hikayat masa lampau bahwa yang seperti itu telah pernah terjadi. Maka aku menunggu dari karunia Allah Ta'ala seperti itu. Maka orang yang menunggu seperti ini adalah orang yang menunggu hal yang mungkin terjadi. Akan tetapi orang itu adalah sangat bingung dan bodoh. Karena hal itu kadang-kadang tidak mungkin dan tidak akan ada. Adapun yang kelima, yaitu ragu. Maka ini adalah kufur. Dan obatnya ialah sebab-sebab yang memperkenalkan kepadanya akan kebenaran rasul-rasul. Dan yang demikian itu panjang keterangannya. Akan tetapi, mungkin diobati dengan ilmu yang dekat, yang layak dengan ketajaman akalnya. Lalu dikatakan kepadanya, apa yang telah dikatakan oleh nabi-nabi yang dikuatkan dengan mukjizat-mukjizat adalah kebenaran itu, hal yang mungkin. Atau engkau mengatakan, aku tahu bahwa itu mustahil. Bagaimana aku tahu mustahilnya ada orang seorang pada dua tempat pada satu ketika. Kalau ia mengatakan, aku tahu kemustahilannya seperti yang demikian, maka dia itu adalah orang yang luar biasa, yang lemah pikiran. Dan seakan-akan tidak ada orang yang seperti ini dalam golongan orang-orang yang taat. Kalau ia mengatakan bahwa aku ragu pada yang demikian, lalu dikatakan kepadanya, kalau diberitahukan kepadaku oleh seseorang yang tidak dikenal, ketika engkau meninggalkan makanan, engkau di rumah sekejap waktu, bahwa makanan itu telah dijilat oleh ular. Dan ular itu telah mencampakkan racunnya dan dalam makanan tersebut. Dan engkau memandang bahwa orang itu boleh saja benar. Maka adakah engkau akan memakan makanan tadi? Atau akan engkau tinggalkan? Walaupun makanan itu paling enak. Maka ia akan menjawab, sudah pasti aku akan meninggalkannya. Karena aku mengatakan, kalau ia dusta, maka aku tidak rugi, kecuali makanan tersebut. Dan bersabar dari makanan itu, walaupun berat, maka itu doa kita. Dan kalau orang itu benar, maka hilanglah bagi hidup dan mati dibandingkan dengan kepedihan kabar dari makanan. Dan hilangnya makanan itu adalah lebih berat. Maka dikatakan kepada orang tersebut, wahai subhanallah, bagaimana engkau mengemudiankan kebenaran nabi-nabi semua? Serta apa yang tampak bagimu dan mujizat-mujizatnya? Kebenaran keseluruhan para wali, ulama, dan ahli-ahli hikmah. Bahwa semua jenis orang-orang yang berada. Aku tidak maksudkan dengan mereka orang-orang awam yang bodoh. Akan tetapi, yang mempunyai akal pikiran dari membenarkan orang laki-laki yang tidak dikenal, mudah-mudahan ia mempunyai maksud tentang apa yang dikatakan. Maka tidaklah termasuk dalam golongan orang-orang yang berakal, kecuali orang yang membenarkan dengan hari kiamat dan mengaku adanya pahala dan siksa, walaupun mereka berbeda tentang pahala. Kalau mereka benar, maka engkau telah mendekati kepada azab yang akan kekal untuk selama-lamanya. Dan kalau mereka dusta, maka tidak ada yang hilang bagi engkau selain sebagian nafsu syahwat dunia yang fana, yang keruh ini. Maka tidaklah tinggal lagi baginya tawakuf atau dibiarkan begitu saja. Kalau ia berakal tanpa pikiran ini. Karena tiada bandingnya bagi masa umur pada masa yang selama-lamanya itu. Bahkan, kalau kita umpamakan bahwa dunia ini penuh dengan atom, dan kita umpamakan seekor burung yang mengambil dengan paruhnya pada tiap-tiap juta tahun sebiji dari atom itu, niscaya habislah atom tadi. Dan tiada berkurang sedikit pun dari masa yang selama-lamanya itu. Maka bagaimanakah akan lemah pendapat orang yang berakal tentang padat dan nafsu syahwat 100 tahun umpamanya? Karena kebahagiaan yang selama-lamanya itu, dan karena itulah Abdul A'la Ahmad bin Sulaiman At-Tanuhi Al-Mu'ari berpantun. Kata ahli bintang dan tabib, engkau tidak dapat membangkitkan orang mati. Lalu aku katakan kepada kamu berdua, kalau benar katamu itu, maka aku tidak rugi. Atau benarlah kataku, maka yang rugi adalah kamu. Ini adalah perkataan Abdul A'la pada orang yang mengingkari kebangkitan sesudah mati. Karena itulah Ali radhiyallahu anhu berkata kepada sebagian orang yang pendek akal pikirannya daripada memahami benar-benar hakikat keadaan. Dan orang itu ragu tentang akhirat. Kalau benarlah apa yang engkau katakan, niscaya kita ini terlepas semua dari kebinekaan. Dan kalau tidak benar, maka sesungguhnya aku terlepas dan engkau binasa. Artinya, orang yang berakal itu menempuh jalan aman pada semua hal keadaan. Kalau engkau mengatakan bahwa semua keadaan ini sudah jelas, akan tetapi tidak akan tercapai selain dengan berpikir, maka betapakah keadaan hati yang meninggalkan berpikir padanya dan yang memberatkannya? Dan apakah pengobatan hati untuk mengembalikannya kepada berpikir? Lebih-lebih orang yang beriman dengan pokok agama dan penguraiannya. Maka ketahuilah kiranya bahwa yang mencegah dari berpikir itu ada dua hal. Pertama, bahwa berpikir yang bermanfaat ialah berpikir tentang siksaan akhirat, huru-haranya, kesukaran-kesukarannya, dan penyesalan-penyesalannya dari orang-orang yang mengerjakan perbuatan maksiat tentang tidak memperoleh kenikmatan yang kekal. Ini adalah pikiran yang menyengatkan, yang menyejukkan hati. Lalu hati lari daripadanya, dan ia merasa enak dengan berpikir tentang urusan duniawi di atas jalan bersenang-senang dan beristirahat, atau tidak bekerja apa-apa. Kedua, bahwa berpikir itu menyibukkan pada waktu sekarang, mencegah dari kelezatan duniawi dan memenuhi nafsu syahwat. Dan tidak ada manusia melainkan mempunyai nafsu syahwat dalam setiap keadaan dan setiap nafas yang dihembuskannya, yang menguasainya dan yang memperbudakannya. Lalu akal pikirannya itu diperuntukkan bagi nafsu syahwatnya. Maka dia itu sibuk dengan mengatur daya upayanya. Dan kesenangannya itu adalah pada mencari daya upaya atau pada kelangsungan terpenuhinya nafsu syahwatnya, dan berpikir itu mencegahnya dari yang demikian. Adapun pengobatan dua hal pencegah tersebut, maka yaitu bahwa ia mengatakan kepada hatinya, alangkah sangat bodohnya engkau pada menjaga daripada berpikir tentang mati dan apa yang sesudah mati. Karena merasa pedih dengan mengingatinya, serta memandang enteng kepedihan akan kejadiannya. Maka bagaimana engkau bersabar atas penderitaan-penderitaan daripadanya apabila telah terjadi, dan engkau lemah daripada bersabar atas takdirnya mati, dan apa yang sudah mati, dan merasa kepedihan dengan mati itu. Adapun yang kedua, yaitu adanya pikiran yang melenyapkan kelezatan duniawi, yaitu bahwa ia meyakini hilangnya kelezatan akhirat itu lebih berat dan lebih besar akibatnya, karena akhirat itu tiada berkesudahan lagi dan tidak ada kekeruhan padanya, dan kelezatan duniawi itu cepat hapusnya dan bercampur dengan kekeruhan-kekeruhan. Tidak ada padanya kelezatan yang bersih dari kekeruhan. Bagaimanakah tentang tobat dari perbuatan-perbuatan maksiat dan menghadapkan diri kepada perbuatan taat yang melezatkannya dengan munajat dengan Allah Ta'ala, dan merasa tentram dengan ma'rifah dan taat kepadanya, dan lamanya kecintaan hati dengan dia, jikalau tidaklah ada bagi orang yang taat itu balasan atas amalnya, selain apa yang diperolehnya dari kemanisan dan jiwa kecintaan hati dengan munajat dengan Allah Ta'ala. Niscaya adalah yang demikian itu memadai. Maka bagaimana lagi dengan tambahan kepadanya daripada kenikmatan akhirat? Benar, kelezatan ini tidak ada pada permulaan tobat. Akan tetapi sesudah bersabar atas tobat itu pada masa yang panjang, dan kebajikan itu telah menjadi tabiat dan kebiasaannya, sebagaimana kejahatan itu telah menjadi tabiat dan kebiasaannya, maka diri itu menerima apa yang telah dibiasakannya menjadi kebiasaan. Kebajikan itu adalah kebiasaan, dan kejahatan itu adalah ketegunan. Jadi, pikiran-pikiran ini adalah yang menggerakkan takut, di mana takut itu yang menggerakkan kuatnya sabar daripada kelezatan-kelezatan hidup. Dan yang menggerakkan pikiran-pikiran tersebut ialah pengajaran, juru-juru nasihat, dan peringatan-peringatan yang jatuh dalam hati dengan sebab-sebab yang berkesesuaian yang tiada terhingga jumlahnya. Lalu jadilah pikiran itu berkesesuaian dengan tabiat atau karakter. Maka hati pun cenderung kepadanya, dan sebab yang menjadikan kesesuaian antara tabiat dan pikiran yang menjadi sebab bagi kebajikan itu. Itulah yang dinamakan taufik. Karena taufik itu ialah penyusunan antara kemauan dan maksudnya, yang tidak lain ialah taat dan bermanfaat di akhirat. Diriwayatkan pada suatu hadis yang panjang bahwa Amr bin Yasir bangun berdiri lalu bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Hai Amirul Mukminin, terangkanlah kepada kami tentang kufur. Di atas apa kufur itu dibangun?" Lalu Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Kufur itu dibangun di atas 4 tonggak. Atas kekasaran, buta, lengah, dan ragu. Siapa yang kasar tabiatnya, niscaya dia melecehkan kebenaran. Keras suaranya dengan kebatilan. Dan mencaci ulama. Siapa yang buta, niscaya lupa kepada zikir atau mengganti Allah Ta'ala. Siapa yang lalai, niscaya miring dari petunjuk. Dan siapa yang ragu, niscaya ia ditipu oleh angan-angan. Lalu ia diambil oleh kesedihan dan penyesalan. Dan tampaklah baginya daripada Allah Ta'ala apa yang tidak disangkanya sama sekali. Maka apa yang kami sebutkan itu adalah penjelasan bagi sebagian bahaya kelengahan daripada bertafakur. Dan sekedar ini mengenai tobat itu sudah menjadi. Apabila sabar itu adalah salah satu sendi terkekalannya tobat, maka tidak boleh tidak daripada penjelasan sabar. Maka akan kami bentangkan tentang sabar itu pada kitab tersendiri. InsyaAllah Ta'ala.